Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pertemuan yang 117. Kita sampai di halaman 236. 6. Nah, tadi kita bahas tentang inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagimu atas dirimu itu ada hak yang harus dipenuhi. Nah. Wa bihadza na'rifu khata'a man yatabarra bi syai'in min a'dha'ihi li ahadin minan nas. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagimu, atasmu, artinya terhadap dirimu sendiri itu punya hak yang harus dipenuhi. Paham sampai di sini, Mas? Antum punya mata, ya. Matanya di mana, Mas? Ya kan? Ya, kalau ada orang antum punya mata, nih ya. Sekarang ditanya, matanya di mana, Mas? Nih ya. Itu ngeri loh. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa. Aduh. Gak perlu diucapkan. Tapi perlu ada hak. Mata ini ada hak yang harus dipenuhi. Yaitu dengan apa? Melihat apa saja yang Allah ciptakan. Yaitu yang sesuai syar'i. Al-Quran. Hadis Nabi SAW. Begitu juga kita memandang keindahan alam. Kita memandang apa saja yang ada di dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Maka di sini ada hak yang harus dipenuhi. Begitu juga harus memejamkan mata, harus tidur. Tapi nggak perlu tidur ketika kajian. Hukumnya terlarang. Di sini. Kalau antum olenan, monggo aja. Itu hak antum. Kalau di sini, terlarang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum semuanya keberkahan dan kekuatan untuk tiap kajian itu fokus. Nah, alhamdulillah, jazakallahu khairan yang sudah menyiapkan kopinya. Allah barik. Nah, maka di sini wabihada na'rifu khata'a man wabihada na'rifu khata'a man yatabarra'u bi syai'in min a'dha'ihi li ahli minan nas. Oleh karena itu kita mengetahui khata'a. Ya. Kesalahan. Na'rifu khata'a man yatabarra'u bi syai'in. Mengetahui tentang kesalahan orang yang mendonorkan, mendonasikan dengan sesuatu min a'dha'ihi, dari organ tubuhnya. Li ahadin minan nas, kepada seorang pun dari manusia. Artinya kepada orang lain. Qabadun nasi yatabarra'u bil quliyatihi li wahidin minan nasi atalat kulliyatahu. Ada sebagian orang yatabarra'u, dia mendonorkan bikulliyatihi, dengan ginjalnya, li wahidin minan nas, kepada seorang dari orang lain, ya, kepada orang lain, ta'talat kulliyatahu, maka diambillah salah satu di antara dua ginjalnya. Faqala, kemudian dia berkata, ana uridu an atabarra' lahu bikulliyati. Aku ingin mendonor kepada dia dengan ginjalku. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hal kulliyatuka laka, apakah ginjalmu itu adalah milikmu? Al-jawabu, ya, laysat laka. Ginjalmu itu bukan milikmu. Hatta tatabarra'a biha li ahadin, sampai engkau itu akan mendonorkannya kepada orang lain. Paham maksudnya di sini? Ginjal itu miliknya siapa, Mas? Miliknya Allah Azza wa Jalla. Tapi di situ itu adalah hak dari tubuh yang harus dipenuhi. Paham maksudnya di sini? Ini kaitannya dengan apa? Membahas tentang hadis ini. Ini paragraf ini masuk kepada inna linafsika alika haqqan. Paham sampai sini ya? Nah. Bal wala anna tabi'aha wa anta hurrun li anna al-hurra la yuba'u. Nah. Bal wala an tabi'aha wa anta hurrun. Bahkan ya, engkau tidak boleh untuk menjualnya. Menjual apa? Kuliah tadi. Menjual ginjal tadi. Wa anta hurrun. Engkau itu bebas, merdeka, bukan menjadi budak. Antum bebas untuk menentukan pilihan antum sendiri. Ya. Li'annal hurra la yuba. Ya. Karena hurra, kemerdekaan, kebebasan itu tidak dijual belikan, Mas. Summa idza qaddarna annahu la yadurruka. Kalau kita mentakdirkan bahwasannya dengan jual beli itu la yadurruka, tidak memudaratimu, wa annahu yanfa'u. Ya. Dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Afalaisa hunaka ihtimalun walau wahidan fil mi'ah? Apakah di situ tidak ada kemungkinan walaupun satu dibandingkan 100, artinya satu dalam 100 kondisi. Ada enggak satu kemungkinan dalam 100 kejadian? Maksudnya seperti itu. Anna jismahu la yastajibu laha. Bahwasannya organnya itu la yastajibu laha. Itu tidak menuruti apa yang dia inginkan. Tidak menuruti apa yang dia inginkan. Sekarang, antum menginginkan untuk melihat nih di slide ini. Di PDF ini. Otomatis antum akan dengak kan? Antum akan lihat. Enggak. Ada enggak ketika antum itu pokoknya saya itu pengennya lihat sana Ustaz, pengennya lihat di sana. Tapi kok tubuh saya itu menolak juk matok. Ada enggak seperti itu? Ya. Jadi saya inginnya ngelihat sana Ustaz. Tapi kok tiba-tiba yang menunduk kepala. Nah, ini apakah kemudian ini menunjukkan ini mata ini milik antum sendiri atau milik siapa? Ini contoh nyata, Mas. Antum sudah ingin duduk di kajian ilmu, tidak boleh ngantuk. Tapi ketika duduk nyaman, apalagi kursi senderan, ya, kemudian termangu-mangu karena kekenyangan iftornya, ya, penuh dengan nasi, ya. Kemudian tiba-tiba tubuh sudah tidak bisa dikendalikan. Saya pokoknya sudah berusaha, bahkan saya sudah usap sini hot cream, ya. Ini ana sudah hot creaman ini benar, ya. Karena tengeng dari kemarin, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ngantuk kayak gini, apakah ini berarti antum itu tidak bisa menguasai tubuh antum? Atau mata antum itu bukan milik antum? Ini pertanyaan tadi. Ya. Anna jismahu la yastajibu lah. Bahwasanya tubuhnya itu tidak menuruti dia. Ya. Nah, fa'idan faqad irtakabna mafsadatan yaqinan limaslahati laysat yaqiniyatan. Suf. Antum lihat di sini. Syekh menjelaskannya. Antum lihat, Mas. Antara inna linafsika alaika haqqan itu masuk kepada donor ginjal. Kira-kira nyambungnya gimana, Mas? Adomen koyone. Tapi tidak. Itu bukti para ulama itu memberikan contoh yang mudah kita fahami, Mas. Bukan sesuatu yang jauh. Maka kalau misalnya antum itu dalam kajian faham, kemudian antum bisa fahami, mentadaburi dari apa yang antum fahami setiap harinya, dari kontekstual fenomena yang antum hadapi sendiri, itu adalah kebaikan. Dan tidak setiap orang bisa menghubungkan seperti itu, Mas. Paham sampai di sini, Mas? Makanya sering ana sebutkan, dari sini kita bisa mengambil faedahnya di sini. Ini faedahnya buat kita. Ya, buat kita. Oleh karena itu di sini, antum lihat. Bahwanya salah orang yang mendonorkan ginjalnya untuk orang lain dengan berbagai dalih. Dengan berbagai dalih. Itu hukum asalnya seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya di sini awalaysa hunaka ihtimalun, tidakkah di situ ada kemungkinan 1 dibandingkan 100 keadaan bahwasannya tubuhnya itu tidak bisa menuruti dirinya sendiri. Yang tadi ana jelaskan tentang ngantuknya antum. Ya, antum ya, kalau ana ngantuk udah biasa. Tapi bukan di kajian. Ya. Karena semuanya itu semuanya taufik dari Allah Azza Jalla. Antum tidak ngantuk itu karena ketika antum berdoa kepada Allah Azza Jalla dengan tulus, dengan ikhlas untuk bisa menuntut ilmu syar'i, pasti Allah mudahkan. Tapi kalau antum itu jarang-jarang doa, datang ke kajian hanya ingin ngalap berkah saja, tujuannya bisa jadi itu kaitannya dengan sesuatu yang lain. Makanya pernah ana sebutkan tentang apa? Ta'dimul ilm. Tentang pengagungan ilmu. Bahwasanya orang itu akan diberikan kadar ilmu sesuai dengan kadar perjuangan dia dalam mengagungkan ilmu. Semakin perjuangannya itu kuat untuk mengagungkan ilmu, maka semakin besar Allah akan membukakan baginya ilmu. Ingat-ingat itu, Mas. Nah. Oleh karena itu, faidan faqad irtakabna mafsadatan yaqinan. Kita itu sudah melakukan kesalahan, ya, dosa besar yang itu mafsadatan yaqinan. Mafsadatnya, kerusakannya itu yakin. Ya. Limaslahatin laisa yaqiniyatan. Dengan maslahat yang itu tidak bisa diyakini sama sekali. Contohnya misalnya tadi tentang ginjal, Mas. Orang anggap pasanya kalau saya tabarruk ginjal, orang itu akan tertolong. Dirinya sendiri gimana? Sedangkan ayat apa? Wala turku bi'aidumi ila tahlukah. Jangan diri kalian menceburkan diri kepada jurang kebinasaan. Di surah Al-Baqarah. Ya. Sehingga di situ untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, ya. Orang sehat, Mas. Karena terpepet ginjalnya dijual. Itu kepepet dijual. Nau nasallahu alaihi wa sallam. Ini pun enggak boleh. Itu enggak boleh. Meskipun dia telah merusak dirinya dan telah berbuat dosa besar, karena apa? Dia mengira kalau ginjalnya dijual, dia dapat duit banyak, Mas. Dapat duit banyak. Kemudian, apa yang dia dapatkan dari duit itu? Apakah duit itu akan kekal selama-lamanya sampai dia mati? Enggak, akan habis. Sedangkan ginjalnya sudah rusak. Yang seharusnya dia bisa memaksimalkan ibadahnya, akhirnya tidak bisa. Orang yang ginjalnya, nasallahu alaihi wasallam, sudah banyak rusaknya, artinya bahkan ini dikatakan di sini hanya satu tinggal satu ginjal, dia tidak bisa menjadi organ yang sempurna dalam memfilter seluruh racun yang masuk ke dalam tubuh atau cairan-cairan yang berwarna dalam tubuh, itu enggak bisa di filter lagi. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, summa hal ta'manu nafsaka idza tabarra'ta bikulliyatin, ya bikulliyatin, ya, kalau engkau sudah mendonorkan dengan bikulliyatin, dengan satu ginjal, antabqal baqiyata salihatan daiman, engkau itu akan sehat selalu, Mas. ginjalnya sudah hilang satu, Mas. Gimana, Mas, kira-kira? Insyaallah salam afiyah. Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan ngeri. Ya. Faqad ya'tiha maradun. Bisa jadi yang akan mendatanginya adalah penyakit. Wa idza ataha al-maradu fa ma'nahu annaka ahlakta nafsaka. Kalau kemudian terserang penyakit, maka engkau telah menyebabkan dirimu sendiri binasa. Ya. Li'annaka lan ta'isa bila kullin. Ya, bila kulan. Li'annaka, karena engkau itu lan ta'isa. Engkau itu tidak bisa hidup tanpa ginjal. Ya. Li'annal kulyata tatamassu jami'as sumumi allati fil at'amati wal ashrabati wal ashribati. Jadi li'annal kulyata, karena kulyah ginjal itu tatamassu meresap, menyerap, ya, tatamassu menyerap jami'as sumumi, seluruh racun allati fil at'amati, yang ada dalam makanan, wal ashribati, dan dalam minuman. Walau takhallatil kulyah anil amal lan tasharati fil jismi sumum wahalaka. Kalau ginjalnya itu sudah tidak mampu untuk beramal, untuk beraktivitas, maka sumum, racun itu akan menyebar ke seluruh tubuh dan wahalaka, dan membinasakan. Paham saya ini sih, Mas? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Maka, Mas, benda-benda apa saja yang sifatnya kimiawi, yang tidak alami, itu dari sekarang sudah mulainya harusnya dijauhkan. Ya, kayak misalnya apa? Minuman karbon, karbonasi. Begitu juga apa, Mas? Antum tahu yang sekarang marak? Minuman-minuman boba-bobaan. Ya. Boba-bobaan. Tahu boba? Karena itu jarang yang itunya alami, Mas. Itu semuanya dengan pengembang. Ya. Dengan warna, pewarna, dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, makanya beda ini dengan kopi, Mas. Insyaallah kopi sehat. Tapi kalau kopi yang ada racikannya macam-macam, ya, dari pengemulsinya, dari yang lainnya, gulanya, bahkan tambahan-tambahan yang lainnya, itu bisa mencederai tubuh kita. Dan terkadang kita sudah mendolimi diri kita dengan sebab pandangan kita, insting kita menaruh kebaikan pada makanan yang kita lihat atau minuman yang kita lihat. Faham saya di sini, Mas? Tanya salah-salah mafia. Termasuk garam, gula. Garam dan gula bisa juga menyebabkan mencederai kita ketika jumlahnya tidak seimbang. Terlalu banyak gula, antum nanti kegemukan, Mas. Ya. Terlalu banyak garam pun akan menyebabkan kemudorotan. Akan bisa menyerang ini. Ya, tiroidnya. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Maka, Ustaz, kalau semuanya enggak boleh, ini enggak boleh, enggak boleh, terus hidup kita ngapain, Ustaz? Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Mas, kita itu diminta oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya untuk berusaha. Untuk menjauhi apa saja yang bisa menyebabkan kita tidak sehat. Dan antum itu lebih faham terhadap tubuh antum daripada orang lain. Sehingga ketika kita itu memasukkan apa saja pada tubuh kita, kita punya pilihan, Mas. Seperti tadi. Ini ada gorengan yang digoreng di rumah, ada gorengan di luar. Bonnya, kita akan merasa bahwasanya ini gorengan di rumah, ini lebih aman. Itu pilihan, semua pilihan. Ataupun ciki. cikinya cikinyu, ya, snack-snackan itu mas, ya, itu kan ada pilihan. Ini mau dimakan atau enggak? Enak lo, nah, itu kan? Ya enak, iya. Tapi enak kemudian kalau kemudian habis itu sulit untuk menghafal, kira-kira gimana mas? Atau kemudian habis itu pening, pusing, tujuh keliling? Itu semuanya pilihan. Ya. Bukan berarti ketika antum tidak menjamah, berarti antum bukan sebagaimana anak-anak kecil dulu. Dikatakan apa? Oh, ini orang wani ngerokok, ralanang. Nah. Ya. Dulu agitasi dari anak-anak zaman anak dulu ya, provokasinya kayak gitu di sini. Bahkan di desa Mbah Ana, suatu yang lumrah. Usia-usia baim itu udah gitu. Ngeri. Sampai sekarang ternyata nasallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, ini semua tentang makanan minuman yang masuk pada kitab. Tsumma inna dhahira li ya. Wa aquluhu laisa an syar'in wala an tibbin. Anna hataini kulyataini tata'awanani. Wa annahu idza infaradat ihdahuma thaqulal himlu. Thaqulal himlu 'alayha. Wa sara hadha aqraba ila ta'biha wa fasadiha. Dan yang nampak nyata bagiku, aku katakan ini bukan secara syariat, bukan termasuk kesehatan medis. Suf, antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Ini bukan syariat, ini bukan tib, ini bukan kesehatan. Kenapa? Ana membahas dalilnya secara logika yang ana fahami, bukan membahas tentang kesehatan apakah benar atau salah atau syariat disyariatkan atau tidak. Paham enggak? Ya, ini makanya disebutkan inna dhahira li, yang nampak nyata bagiku, anna hataini kulyataini, bahwasanya dua ginjal itu tata'awanani, saling bekerja sama. Dua ginjal ini saling bekerja sama. Wa annahu idza faradat ihdahuma, kalau hanya menyendiri salah satu di antara keduanya, artinya yang bekerja itu hanya satu saja di antara kedua ginjal tadi, taqula himlu 'alaiha, maka kerjanya menjadi lebih berat kepada ginjal tersebut. Wasara hadza aqraba ila ta'biha, maka dia menjadi lebih dekat kepada apa? Ta'biha. Lebih apa mas? Lebih capek lagi. Wa fasadiha, dan rusaknya lebih cepat lagi. Oleh karena itu antum bisa lihat orang-orang yang terbiasa makanan-makanan yang tidak sehat dari semenjak mudanya, tuanya nyesel. Tuanya apa mas? Menyesel. Makanya tadi pagi ana mengatakan apa? Pada anak-anak BM waktu di awal, sekarang lagi awal-awal masuknya, ana katakan penyesalan itu datangnya belakangan. Tidak akan pernah ada penyesalan yang datang di depan. Dan bagi orang yang cerdas, itu adalah dia menelaah dari awal. Bukan mengedepankan penyesalan. Ya. Ini anak tadi. Nah. Nah, lanjut dulu. Nah, fa'in qala qa'il, kalau ada katakan, wa hal tabarru biddam yadkhulu fi tasarruf fi ma la haqqo lahu bih? Apakah mendonasikan darah itu masuk kepada fi tasarruf? Ya. Fi ma la haqqo lahu bih. Ya. Jadi, apakah donor darah itu masuk kepada tindakan yang melenceng. Melenceng dari apa yang seharusnya. Melenceng dari apa yang menjadi hak tubuh. Ya. Kulna, kita katakan, la, li'anna tabarru'a biddam ya'ti khalafahu. Ya, ya'ti khalafuhu. Tidak, karena tabarruk dam, donor darah itu datang khalafuhu, penggantinya, yaitu apa? Darah itu setiap ya periode tertentu, ada yang mengatakan 29 hari, itu akan merombak diri. Sel-selnya merombak diri. Allah alam. Ya. Seperti itu, Mas. Jadi, hal-hal yang kaitannya dengan darah, karena dia bisa reproduksi. Artinya, bukan reproduksi, artinya regenerasi, Mas. Ya, bukan reproduksi, Mas. Regenerasi. Ya, reproduksi itu bayi, Mas. Sibo, ya. Ya. Jadi, meregenerasi. Jadi, tadinya sebagaimana apa, Mas? Perempuan. Perempuan itu sebenarnya juga punya pilihan. Pilihan untuk menjadi baper dan tidak menjadi baper. Loh, oh maksudnya perempuan, Ustaz? Iya. Ini kaitannya dengan darah. Syekh membahas tentang darah. Apakah donor darah itu masuk kepada sesuatu yang melenceng dari hak? Jawabnya tidak. Karena darah pun bisa ya meregenerasi. Sama halnya dengan darah haid. Darah haid bagi perempuan. Berapa banyak perempuan-perempuan yang mengalami gangguan haid? Sebabnya awalnya dari apa, Mas? Pikiran. Rata-rata pikiran, Mas. Makanya ada teori di TCM itu ya. Secara gampangnya gini. Perempuan-perempuan yang terkena jadi simptom indikasi yang bisa dilihat dari wanita yang gejala haidnya itu tidak stabil ya, kalau dipresentasikan yang paling kecil itu adalah tidak stabil karena hormonal, itu paling sedikit. Tapi yang paling banyak dan paling banyak terjadi adalah wanita-wanita itu terkena gangguan sirkulasi haidnya itu terganggu karena pikiran. Perasaannya terganggu. Mikir jeru, Mas. Ya. Karena dia biasa untuk memikirkan segala macam masalah itu tidak plong, ada yang terpendam. Maka ciri dari wanita-wanita yang mengalami sirkulasi haidnya itu terganggu adalah dia akan mendapati asam lambung yang tinggi sekali. Ya. Jadi pertama pilihan. Apakah dia itu mau baper atau tidak baper? Yang kedua, asam lambungnya naik. Yang ketiga, sirkulasi haidnya tidak stabil. Yang keempat, sirkulasi darah, sirkulasi haid yang tidak stabil itu memicu penyakit-penyakit lainnya, termasuk miom. Termasuk apa, Mas? Miom. Ya. Adanya miom yang ada di rahim itu bisa karena sebab hal tersebut. Oh, sok-sok tahu. Iya, makanya anak tadi mengatakan, kalau misalnya anak mengatakan tsumma inna dhahirali, ya. Kemudian yang nyata bagiku, ya, setelah bertahun-tahun ini menyelidiki yang seperti itu, ya, ini bukan masalah syariat, ini bukan masalah medis. Ya. Ini yang nampak bagi anak aja. Kalau salah, ya afwan, anak bukan ahlinya. Ya. Tapi ini ana membaca dari sekian banyak jurnal-jurnal kesehatan dan juga kaitannya dengan ilmu-ilmu akupuntur. Ya. Begitu juga fenomena yang terjadi dari sekian banyak keluhan dari pasien-pasien yang enggak jelas. Ya. Ini rata-rata seperti itu. Ada suami istri yang datang ke tempat ana mengatakan, "Ustaz, gimana istri ana itu haidnya enggak teratur?" kemudian sering asam lambung naik. Ya, ana katakan kepada dia, makanya antum itu jangan terlalu banyak manas-manasin karena antum ingin nikah lagi. Akhirnya menjadi apa? Menjadi masalah di situ. Ya, harusnya kalau memang antum itu ingin melakukan sunnah seperti itu harusnya pakai dasar ilmu, Mas. Kenalkan ilmunya tentang hal tersebut. Jangan kemudian tiba-tiba antum sok berinisiatif, sok kreatif, sok pinter. Itu akhirnya menjadi bumerang semuanya. Ya. Akhirnya kena GERD. Ya, asam lambungnya naik tinggi. Dan kadang-kadang kalau sudah naik tinggi, akhirnya apa? Muntah darah bahkan. Orang-orang yang punya asam lambung tinggi, itu sampai seperti itu. Ya, terakhirnya bisa sampai kepada apa, Mas? Vertigo. Ya. Ini kontekstualnya dari sirkulasi darah haid terganggu itu kemana-mana. Maka kita doakan kepada ya istri kita, kemudian anak-anak kita yang perempuan, begitu juga adik-adik kita yang perempuan, begitu juga kaum muslimat, itu semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga mereka dan dijauhkan dari malapetaka seperti itu. Nah, lanjut lagi, Mas. Dari donor darah, ginjal, kecintaan. Insyaallah. Itulah ilmu, Mas. Antum gak akan tahu di mana ujungnya, bagaimana mengambil fawaidnya, dari sisi mana. Ya. Antum akan mengatakan, ora nyambung iki kajian ini. Sebentar, sabar dulu, Mas. Antum gak pernah duduk bersama para alim ulama, para masyayikh. Mereka membahasakannya dari seluruh sudut pandang. Tadi innallahu yuhibbul muqsitin. Tentang yuhibbu saja dibahas, ini, kecintaan ana. Ya, maksudnya kecintaan Khalil, ya, kullah dan mahabbah. Kemudian kecintaan pada diri sendiri. Kemudian hak kepada diri sendiri. Antum bisa bayangkan ke arah mana itu perjalanannya, Mas. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Makanya bersabar itu pasti dapat fawaid. Kalau antum tidak bersabar, tidak akan dapat apa-apa, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Lanjut, Mas. Al-muhim anna qula innal insana ma'murun bil adli. Sesungguhnya orang itu diperintahkan untuk berbuat adil, hatta ma'a nafsihi, bahkan untuk dirinya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk adil terhadap diri kita sendiri. Walaysa lahu an yuhlika aw yudlifa syai'an min atrafihi, kama annahu laysa lahu an yuhlika aw yudlifa syai'an min hayatihi. Ya, maka tidaklah baginya untuk membinasakan, ya, atau di sini kaitannya, konteksnya, Mas, ini berusaha, Syekh berusaha untuk mengajak kepada pembahasan yang lainnya, yaitu pembahasan untuk apakah di situ, ya, istilahnya kaitannya dengan kontekstual dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, mahabbah, kemudian tentang hak terhadap diri sendiri. Nah, baru kemudian ini apakah benar ketika antum mengaku bahwasannya antum sudah berbuat adil, karena adil itu tadi apa? Itu termasuk yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Innallahu yuhibbul muqsitin. Paham sampai sini, Mas? Arahnya ke sana. Sehingga di sini ketika orang itu diperintahkan untuk adil, hatta ma'a nafsihi, bahkan untuk dirinya. Wa laisa lahu an yuhlika aw yudlifa syai'an min atrafi. Ini tidak boleh orang itu membinasakan atau merusak sesuatu dari min atrafi. Atrafi maksudnya apa? Pinggirannya, Mas. Dari tepian-tepiannya. Ya. Kama annahu laisa lahu an yuhlika aw yudlifa syai'an min hayati. Begitu juga dia tidak bisa membinasakan atau merusak sesuatu dari kehidupannya. Wa qad nassa fuqaha'u al-Hanabila rahimahumullah fi kutubihim ala annahu yahrumu qad'a aduwin minal mayyit walau awsa bihi. Nah, menurut ahli fikih Hanabila, Ya, ini madhab Hanabila. Madhab yang mengikuti pemikirannya Imam Ahmad bin Hanbal. Di kutubihim, dalam kutub-kutub mereka. Ini yang jelas di sini salah satunya ada pernyataan ini di dalam apa? Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ala anahum yahrumu qat'a aduwin minal mayyit. Ini diharamkan untuk memotong anggota, organ, tubuh dari mayit, walau ausobihi, walaupun mayit itu sudah mewasiatkan, ni aku mati, ketok sikilku, gowongi, misalnya. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Itu enggak boleh seperti itu. Ya. Dzakaru hadza fi babil ghusl mayit fi kitabil janais. Disebutkan oleh ulama ahli fikih Hanafiyah, Hanabilah, ya, pengikutnya madzhab Hambali. Jadi hadza fi babil ghusli mayyit, ini dalam bab mandikan mayit fi kitabil janais, dalam kitab janais. Janais jamak dari jenazah. Yakni law anna insanan masalan qala, yaitu kalau seorang ini contohnya qala atabarra'u ba'da mauti bi'ainayya, aku akan mendonorkan kedua mataku setelah aku mati. Setelah kematianku, aku mendonorkan dua mataku. Au bil kulyati, atau dengan dua ginjalku. Au bil qalbi li fulanin, atau jantungku untuk orang lain, untuk fulan. Laqulna, maka kita katakan, yahrumu an yatabarra'a biha. Dia itu diharamkan untuk dia itu berdonasi, misalnya mendonasikan apa ya, donor, donasi sama mas, sama lo, dona sama dono ya, artinya memberikan itu mas, menyumbangkan wis toh gampangnya ya, menyumbangkan matanya, menyumbangkan jantungnya, menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain, itu diharamkan. Hatta walau kana ba'da mauti, bahkan setelah kematiannya. Walan yantafi'a biha, dan ini tidak bermanfaat dengan tabarru' seperti itu. Nassa 'ala dzalika ahli ilmi, dan ini sudah diberikan nas. Nas itu dalil oleh para ahli ilmi. Wajhu dzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang nah, wawajhu dhalika, dan yang mengarahkan yang demikian, artinya sisi pandang yang demikian ini sesuai dengan pendapatnya Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan admil mayyit, ya, tulangnya mayyit, itu seperti mematahkan ketika masih hidup. Mematahkan tulang mayit, tulang orang yang sudah meninggal, itu sama mematahkan ketika dia masih hidup. Ya. Ini dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya dari Aisyah, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yani fil hurmati wa tahrim, itu tentang larangan dan pengharamannya. Nah, wal insan, dan orang ni ida ya. Nah. Wal insan ida atahu maradun min indillahi wa akhtara Allahu lahu an yamuta fa huwa illa yamutil yawma mata ghadan wa rubama yakunu al mautu khairan lahu. Fakam min insani yakunu baqa'uhu ala hayati syarran. Kama fil hadithi, syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Antum lihat di sini. Seorang itu apabila idza atahul maradun, kalau datang kepadanya marad, penyakit, min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Datang penyakit kepada seorang. Penyakitnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Semua penyakit itu dari Allah Azza wa Jalla, dan semua kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa akhtarallahu lahu an yamuta, dan Allah telah memilih baginya untuk mati dengan sebab penyakit tersebut. Fa wa illam yamut al-yawm, maka orang itu kalau dia tidak mati hari ini, maka dia akan mati esok. Ghadan. Ghadan bukan Jumat ya. Ghadan maksudnya di sini yaum fima ba'd. Yani esok. Ya. Wa rubama yakunul mautu khairan lahu, maka bisa jadi kematian itu adalah baik baginya. Fakam min insanin yakunu baqa'uhu 'alal hayati syarran, maka berapa banyak orang yang dia ketika dia tetap hidup, ya, yakunu baqa'uhu 'alal hayati syarran, dia tetap hidup itu, ya, itu menjadikan kejelekan, ya, itu dianggap sebagai bentuk kejelekan. Jadi fakam min insanin yakunu baqa'uhu 'alal hayati syarran, berapa banyak orang yang masih tetap hidup itu justru dianggap sebagai kejelekan. Paham sampai sini ya? Wah, aku mati-mati omong nambah dosa wae. Nah, misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis. Antum lihat. Pahami dengan sesama hadis ini. Syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek kalian itu adalah orang yang umurnya panjang, wasa amaluhu, dan amalannya jelek. Sepanjang umur, ya, amalannya jelek. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza Jalla menjauhkan kita dari yang demikian. Adzan dulu, Mas. Yalah, Mas. Siapa? Yuk, Ki. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Naam. Kita lanjutkan. syarukum man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Ini ada fawaid dari hadis ini, antum bisa tulis fawaidnya. Ini adalah diriwayatkan Imam Tirmidzi dan tercantum dalam Sahih Tirmidzi, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang baik? Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Qala fa ayyun nasi syarrun. Maka berkata pula Abu Bakrah, ya, bin Abu Bakrah Nafi bin Haris atau Nufai bin Haris. Dia berkata, "Fa'ayun nasi syarrun?" Lalu siapakah orang yang paling jelek? Qala man tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Ya. Sama halnya sekarang kalau bahasa Jawa lebih ngeri lagi. Wis aki-aki tua tapi masih maksiat. Makanya sesuatu hal di sini yang paling dahsyat dari sekian banyak kejelekan adalah orang yang Allah panjangkan umurnya tapi masih terus melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Maka dapati ya, grupnya orang-orang tua, bahkan di kampung ini ana masuk ke grupnya mereka, ini orang-orang tua ada yang senang untuk mengirimkan potongan-potongan yang enggak jelas, ya, potongan-potongan yang nasallahu alaihi wasallam, gambar-gambar yang enggak jelas, gambar-gambar yang ya sebutannya purnulah apa, naudzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah adalah Allah Azza wa Jalla masih mencintai mereka, memberikan mereka umur yang panjang, tapi mereka tidak diberikan hidayah untuk menjadi orang yang lebih taat lagi. Takut tapi tetap masih melakukan maksiat terus, naudzubillah min dzalik. Isinya itu saja. Ya. Ini makanya bisa dilihat orang-orang yang sudah sepuh tapi masih kebanyakan seperti itu rata-rata adalah orang-orang yang ketika masa mudanya itu tidak mendapatkan pelarian yang sehat terhadap kebutuhan biologisnya. Begitupun kaitannya dengan kebiasaan mereka bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya antum bisa mendapatkan satu istri solehah yang bisa memberikan ya semuanya dari kebutuhan lahir dan batin antum, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu nikmat besar. Karena ayat litaskuna ilaiha menjadi tenang dengan sebab perempuan itu, karena perempuan-perempuan yang seperti itu adalah khairu mata, sebaik-baik perhiasan dunia, mas. Khairul mata. Maka jangan pernah antum sia-siakan istri antum yang cantik dan soleha. Jangan pernah melirik yang lain, mas. Kecuali kalau memang Allah kehendaki memang antum jatahnya 2, 3 dan seterusnya. Setelah mempunyai ilmu, mas. Gak usah jangan berangan-angan banyak. Ya. Berilmu dulu, mas. Nanti insya Allah Ahad kita mulai lagi kajian tentang adud zawaj, insyaallah. Bagi yang kuat untuk menimba ilmu, ya, kalau sudah tidak kuat, ya doa aja, mas. Nah, kita lanjutkan, mas. Tadi faedahnya antum bisa tulis al-hathu ala tazawud min at-ta'ati kullama zada al-umr. Nah, ini ternyata masih masuk kepada mengungkap rahasia usia senja, mas. Alhamdulillah Allah memberikan tambahan lagi. Yaitu Al-hasu ala tazawud min ta'ati kullama zada'um. Anjuran untuk menambah bekal ketaatan setiap kali menambah umur. Maka kemarin Anda bertanya, ya, Ustaz, kalau merayakan ulang tahun boleh enggak? Anda jawab, enggak boleh. Kalau hanya sekedar makan-makan, Anda bilang enggak boleh. Ya. Sekedar makan-makan enggak boleh, Mas. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika dikatakan yaum wulidtu, ya, di hari aku itu dilahirkan, maka Nabi SAW puasa, bukan makan makanan. Ya. Oleh karena itu di sini jelaskan harusnya itu menambah. Ketika sudah nambah umur itu harus nambah amalan, Mas. Bukan nambah umur kemudian nambah antum jajak ke wong-wong. Itu bukan cara Islam. Ya. Kemudian fihi anna ziyadata fi umril muhsin alamatu khairin wa ziyadatu fi umril musii alamatu syarrin. Allahu Akbar. Sesungguhnya tambahan umur orang yang melakukan kebaikan itu adalah tanda kebaikan. Dan tambahan umur bagi orang yang senantiasa melakukan kejelekan itu adalah tanda kejelekan. Antum lihat, Mas. Tambah tua bukannya tambah takwa tapi tambah bejat. Nauzubillah min dzalik. Nasallahu salam afia. Itu yang sering ana dengar di kalangan orang-orang yang ya teman-temannya bapak misalnya. Ngatain temannya yang lainnya yang misalnya enggak benar-benar, "Oh, tambah tua, ora tambah dungo malah tambah bejat." Nah, naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk loh. Hanya perkataan seperti itu masuk. Ya. Bahkan kemarin ya, ini subhanallah, bagus sekali. Untuk tambahan. Jadi, ini ana tambahkan subjudul yang ada di buku mengungkap rahasia usia senja itu adalah harusnya tambah umur, harusnya tambah apa? Ya. Tambah umur harusnya tambah dungone. Tambah umur tuo. Ya. Harusnya tambah doanya. Bukan tambah umur malah tambah bejatnya. Nah, jadi tambah umur harusnya tambah taatnya. Ini menunjukkan bahwasannya kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang ini adalah syarrukum man tala umruhu wa sa'amaluhu. Kenapa disebutkan di sini tentang kejelekan? Kenapa Syekh tidak menyebutkan yang baiknya? Sedangkan tadi hadisnya itu harusnya ada yang baiknya. Jadi ya Rasulullah ayyun nasi khairun? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang baik? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini tidak disebutkan Syekh. Kenapa disebutkan syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu? Bagian yang keduanya yang jelek aja, Mas. Sebabnya kenapa, Mas? Ini sebagai syahid kalau orang yang melakukan kejelekan tambah umur melakukan kejelekan itu tidak mendapatkan kebaikan. Ingat itu, Mas. Paham sampai sini, Mas? Ini karena dengan tabarruk tadi itu tidak bisa menjamin bahwasanya dia akan selamat dari kejelekan. Dia justru ketika menyumbangkan ginjalnya, menyumbangkan apapun dari organ tubuhnya itu bukan kebaikan baginya. Ya. Naktafi bihadil qudrah.